Jangan salahkan aku, kini kau berduka. Jangan salahkan aku, kini kau terluka. Aku memohon, aku menghibah, jangan putuskan cinta. Kau tak peduli air mataku, tega kau tinggalkan aku. Sakitnya hati.